sebagian merasakan bahwa baru kita jalani Ramadan tahun lalu, rasanya begitu cepat kemudian bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Terasa begitu cepat waktu berjalan, tidak terasa seakan-akan baru kemarin siam Ramadan di tahun yang lalu dan kemudian bertemu lagi dengan tahun ini. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukannya Ramadan. Apalagi kita dapati dari hari yang pertama sampai selesainya. Dan kalau kita mau memperhatikan di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang tadinya tahun Ramadan pada tahun yang lalu masih bersama dengan kita, maka pada Ramadan yang tahun ini ada di antara saudara kita kaum muslimin sudah tidak menemuinya kembali. Dan kita masih Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk bertemu dengan Ramadan. Resapi dan rasakan bahwa itu suatu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dipertemukannya seseorang dengan Ramadan. Kenapa demikian? Karena pada sekian riwayat menyebutkan bahwa Ramadan adalah bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah berkahi padanya. Bahkan sampai Allah jadikan Ramadan untuk dijadikan puasa yang wajib, dikarenakan di bulan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang hak adanya, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah firman-Nya Allah dan bukanlah makhluk. Sehingga dengan itu Allah jadikan hambanya untuk wajib berpuasa di bulan Ramadan. Maka apa yang sudah kita jalani selama sebulan penuh, apa yang sudah kita persembahkan, maka siapa yang bisa manfaatkan Ramadan sebulan penuh tersebut dengan sekian amalan-amalan yang bisa dia lakukan, amalan-amalan yang saleh, kemudian dia manfaatkan dalam bentuk ketaatan-ketaatan yang dia mampu sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dia telah mendapatkan manfaat. Di amalannya telah naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah Allah yang menghitungnya, Allah Subhanahu wa taala yang akan balasi dari apa yang telah dia persembahkan. Sebaliknya, ketika seseorang jahil tentang keutamaan Ramadan sehingga kemudian dia lalaikan dari waktunya, tidak dia bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dalam kondisi dia menyaksikan, dia dapati kesempatan yang sangat besar seperti itu, sangat berharga, maka ketahuilah pula dia telah rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dinasihatkan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, falyuhasib kullu minna nafsahu. Hendaklah setiap diri pandai-pandai dan bisa untuk menghitung terhadap dirinya masing-masing. Mada qaddama fi hadha syahr. Apa yang dia telah persembahkan, apa yang telah dia lakukan selama sebulan itu. Siapa yang ternyata selama sebulan itu dia manfaatkan dengan semaksimal mungkin, dengan amalan-amalan kebaikan, maka bersyukurlah. Falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia digerakkan oleh Allah untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu yang mulia. Dan terus dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk istimrar. Istimrar itu maknanya adalah berkelanjutan, berkesinambungan ala ta'ah dari ketaatan yang sudah dia jalani. Dia sudah terbiasa sebulan penuh tadi, maka jangan kemudian dia hentikan karena telah selesainya Ramadan dan tidak dia lanjutkan dari kebiasaan baiknya. Sebaliknya, ketika seseorang tadi melalaikan dan tidak manfaatkan waktu-waktu yang mulia tadi, hendaklah dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah, dan hendaklah dia membuka lembaran baru. Setelah selesainya Ramadan, dia bertaubat kepada Allah kalau waktu selama sebulan dia lalaikan, tidak bisa terulang lagi. Yang mudah-mudahan tentunya dia bertemu dengan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan. Maka segeralah bertaubat kepada Allah, dan hendaklah dia membuka lembaran baru dengan menyibukkan ketaatan-ketaatan yang sekian banyak yang telah ditetapkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil terus dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni atas kelalaianku, ampuni atas kesalahanku kalau aku tidaklah bisa mengetahui tentang kadar Ramadan. Dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditemukan dengan Ramadan tahun depan. Jangankan orang semacam itu, jangankan kita, para sahabah, apabila Ramadan telah berlalu, maka dalam setahun itu, setahun ke depan, 6 bulannya mereka berdoa, berharap terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menerima amalan Ramadannya. Sementara 6 bulan yang setelahnya berharap untuk diketemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Begitulah salaf, begitulah para sahabah, khawatir. Yang mana kita telah mengetahui bahwa mereka adalah tentunya melakukan amalan yang sebaik-baiknya. Itu pun khawatir kalau-kalau amalannya tidak Allah terima. Berdoanya bukan sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan. 6 bulan lamanya berharap terus. Dengan disertai rasa takut kalau Allah tidak menerimanya. Dan disertai rasa harap dengan berdoa 6 bulan berikutnya untuk diketemukan selalu dengan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan bulan yang Allah berkahi. Ikhwanna fiddin, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi seseorang yang lalai, tidak bisa jadikan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana tadi telah disebutkan, hendaklah dia bertaubat kepada Allah dan segeralah tanpa menunda-nunda untuk melakukan amalan-amalan al-hasanat, amalan-amalan yang baik. Sekian banyak jenis-jenis amalan al-hasanat, amalan kebaikan, yang mudah-mudahan dengan amalan kebaikan tadi bisa menjadi sebab meralat atau menjadi sebab penghapus atas kelalaian, keteledorannya dari waktu-waktu yang mulia. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Hud, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kata Allah, al-hasanat kebaikan-kebaikan itu yudhibna as-sayyi'at, bisa menghapus atau menghilangkan as-sayyi'at, kejelekan atau dosa. Maka seseorang apabila telah melakukan dosa, pelanggaran, maka hendaklah dia melakukan amalan-amalan kebaikan sebagai harapan bahwa amalan tadi, amalan kebaikan, bisa menghapus as-sayyi'at. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa atbi' as-sayyi'at al-hasana tamhuha. Atbi'is-sayyi'ah, ikutilah kejelekan atau dosa atau kesalahan itu, al-hasanah, dengan sikap melakukan amalan hasanah, amalan yang baik. Tamhuha, kata beliau, niscaya mudah-mudahan amalan hasanah tadi bisa menghapusnya, bisa menghapus as-sayyi'ah. Ini adalah solusi bagi seseorang yang lalai terhadap kewajiban-kewajiban dirinya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Baik kelalaian tidak bisa memanfaatkan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya, ataupun kelalaian dari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka kalau kita perhatikan dari kondisi mereka, kondisi kaum muslimin di waktu Ramadan, itu ada beberapa keadaan. Kata beliau, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, annan nas ma'a hadha syahr lahum halat mukhtalifah. Kondisi manusia terkait dengan bulan itu adalah dalam kondisi yang berbeda-beda. Kita langsung saja memasuki kondisi yang pertama. Kata beliau hafizahullah, faminhum man wafahu hadha syahr wa huwa mustaqimun ala ta'ah. Kondisi sebagian yang pertama, sebagian kaum muslimin, kondisi yang pertama adalah mereka yang melakukan, menyetiai, atau kemudian dia bisa memanfaatkan dari bulan itu dalam keadaan dia istiqamah di atas ketaatan. Muhafidun ala salatil jam'i al-jum'i wal jama'ah. Dia terus melakukan kebiasaannya menjaga salat salat Jumatnya, menjaga salat-salat jamaahnya. Mubta'idun 'anil ma'asi, kemudian juga dia di sisi lain menjauhkan, berusaha menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Dan kemudian ketika datangnya bulan tadi, dia semakin bersungguh-sungguh dengan bentuk amalan ketaatan dan sebagai peluang untuk menambah amalan kebaikan. Golongan yang pertama adalah dia istiqamah pada agamanya. Kemudian ketika datang bulan Ramadan, dia jadikan kesempatan untuk menambah amalan kebaikan. Maka kata beliau, fahadha tanaluhu rahmatullah. Maka orang yang demikian akan mencapai rahmatnya Allah. Li'annahu muhsinun fi amalih. Karena dia adalah baik dari sisi amalannya. Golongan yang pertama tadi mendapatkan rahmah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat dekat terhadap hamba-hambanya yang berbuat ihsan, muhsinin. Siapa mereka yang menambah dari amalan-amalan ketaatan? Nah, ini yang pertama. Golongan yang kedua, secara singkat saja untuk bisa mencukupi waktu yang tersedia. Wa minhum man wafahu hadha syahr. Kondisi yang kedua adalah mereka yang menjalani bulan itu, fasoma naharahu, kemudian dia puasa di siang harinya, wa qama ma tayassar min laya min lailih, kemudian dia salat qiyamul lail dari malam-malamnya, apa yang dia biasa lakukan. Wa huwa qabla dzalik muhafizun ala ada'il faraid wa katsirin min at-ta'at. Yang sebelumnya, sebelum datang Ramadan tadi, dia menjaga dari salat kewajiban-kewajiban yang wajib dan banyak dari amalan ketaatan. Lakin indahu dzunub. Tapi di sisi lain dia punya dosa. Dunal kabair, sementara dosanya tadi tidak sampai mencapai al kabair, dosa-dosa besar. Ada jenis dosa yang namanya al kabair, jenis dosa-dosa besar, dan ada pula jenis dosa as-saghair, dosa-dosa kecil. Maka dosa besar tidaklah bisa terhapus kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubatan nasuha. Sementara di sisi lain manusia anak cucu Adam tidak terlepas dari namanya dosa as-saghair. Di sisi lain dia punya dosa, tapi dosanya as-saghair, dosa-dosa kecil. Fa hadza tanaluhu maghfiratullah. Maka orang yang demikian akan mencapai atau mendapatkan atau ada harapan ampunan dari sisi Allah. Dalilnya dalam surat An-Nisa, in tajtanibu kabair, kalau kalian jauhi kabair, dosa besar, ma tunhauna anhu, apa yang telah dilarang oleh kalian oleh Allah Subhanahu wa taala, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan hapuskan sayyiat, dosa-dosa kalian, wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan dia ke tempat yang mulia, ke dalam jannah, walaupun dia memiliki dosa-dosa as-saghair. 6. Salah satu cara penghapus dosa kecil tadi, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahunna. Salat lima waktu dan juga Jumat yang satu kepada Jumat berikutnya, Ramadhan satu menuju Ramadhan berikutnya, berfungsi sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa. Lima bainahunna, di antara keduanya. Salat lima waktu, subuh menuju duhur, duhur menuju asar, asar menuju maghrib, dan terus berputar seperti itu. Jika ada hamba melakukan dosa yang dosanya saghair, dosa kecil, bisa terhapus dengan amalan di antaranya salat lima waktu. Ada dosa antara subuh sampai duhur, duhur sampai asar, maka dengan salat duhur menghapuskan dosa yang terjadi sebelum duhur, dari mulai sebelum, setelah subuh sampai sebelum duhur. Jika ada dosa lagi antara duhur sampai asar, maka terhapus dengan amalan dosa, dengan amalan salat asar, dan demikian seterusnya. Juga bisa melalui Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya. Jumat pekan ini ke Jumat berikutnya ada dosa, yang dosanya dosa kecil dan tidak tergolong dari dosa besar, bisa terhapus dengan amalan Jumat, dengan keutamaan Jumat, dengan dia hadir dalam sholat Jumat, tentunya berusaha untuk datang pada awal waktunya, kemudian memuliakan hari itu dan sebagainya, fa insyaallah menjadi kafar atas dosa-dosanya selama sepekan. Demikian pula Ramadan 1 menuju Ramadan berikutnya. Ini jaraknya lebih panjang lagi. Kalau tadi sholat, jaraknya sebentar. Sholat 1 ke sholat berikutnya. Jumat, 1 pekan ke pekan berikutnya. Maka Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah jaraknya 1 tahun. Maka Ramadan ke Ramadan berikutnya juga berfungsi sebagai kafarah, penghapus dosa di antara keduanya, dengan syarat kelanjutan hadis itu, idza tunibal kabair, selama hamba tadi menjauhkan dari dosa-dosa besar. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil manfaat pula pentingnya setiap diri muslim untuk mengetahui seluruh jenis-jenis al-kabair, dosa-dosa besar. Dengan maksud setelah kita tahu, kita bisa berhati-hati dan bisa menjauhkan diri dari seluruh al-kabair. Kalau seseorang selamat tadi, maka keutamanya dalam surat An-Nisa tadi ayat ke-31. Kalau dia mau jauhkan tadi al-kabair, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Tinggal baginya untuk berusaha mengatasi bagaimana juga terhenti dari as-saghair, terselamatkan dari as-saghair, dosa-dosa kecil. Golongan yang ketiga adalah orang yang menjalani bulan Ramadan tapi punya dosa besar, yang dosa besarnya tidak sampai kesyirikan. Yang mana kesyirikan itu juga termasuk dosa besar dan termasuk level yang pertama. Akbarul kabair, dosa di antara dosa yang paling besar adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak lakukan level yang pertama, tapi level yang kedua sampai sekian dari dosa besar ada di antara dia yang dia lakukan. Maka seharusnya dia Allah masukkan ke dalam an-nar. 6. Tapi kemudian dia taubat. Kemudian dia bertemu dengan Ramadan, dia puasa Ramadan. Dia berusaha untuk jalani salat tarawih, qiyamul lail yang dia mampu. Maka kondisi yang ketiga ini yanaluhu al-i'taq minan nar. Diharapkan dia akan mendapatkan pembebasan dari azab Allah ba'da mastaujaba dukhulaha, yang tadinya semestinya dia mengharuskan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam an-nar. Nah, inilah golongan yang ketiga. Nah, tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sedikit pun menjalankan salah satu saja apalagi beberapa dari dosa-dosa besar. Naam, wal iyadhu billah. Maka kondisi hamba yang seperti ini adalah bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazabnya, Allah azab, dan jika tidak, maka Allah bisa pula untuk mengampuninya. Golongan yang keempat, seseorang yang mendapati Ramadan dalam kondisi dia tetap saja di dalam perbuatan maksiatnya, melakukan bentuk-bentuk amalan yang diharamkan, meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan, melalaikan sholatnya, tidak berubah pula kondisinya walaupun Ramadan, tidak pula mau bertaubat kepada Allah. Atau dia mau bertobat dalam waktu sementara, di waktu Ramadan saja. Kemudian setelah Ramadan dia balik semula, balik kembali kepada kebiasaan semula. Maka kondisi orang yang keempat tadi adalah khasira hayatuh, adalah orang yang rugi dalam kehidupannya. Disebutkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, man wa man adrakahu syahrul ramadan falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah. Siapa orang yang mendapati bulan Ramadan kemudian ternyata dia tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'ab'adahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala semoga jauhkan dia. Demikian kata Jibril alaihissalam. Maka Jibril perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan ya Muhammad, amin. Ucapkan amin sebagai bentuk persetujuan, kabulkanlah. Nah, maka Rasulullah SAW pun jawab amin. Beliau pun ikut menyetujui dan mendoakan terhadap orang yang mendapati Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang sengsara, wal iyadu billah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu bagi setiap diri muslim, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang wajib. Yang mana kewajiban itu pada setiap waktu, dan bukanlah hanya pada waktu tertentu saja, bukan hanya pada waktu Ramadan saja. Nah, kemudian setelah Ramadan dia tidak lanjutkan amalan-amalan kebaikannya, dia menggampangkan dari perkara-perkara ibadahnya. Maka kata sebagian ulama salaf, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh celaka suatu kaum atau seseorang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di waktu Ramadan. Hanya mau dekat kenal dengan Allah di waktu Ramadan, karena bulan itu bulan yang mulia, bulan yang diberkahi, bulan yang dilipat gandakan amal. Setelah Ramadan kemudian dia mengabaikan dari kewajiban-kewajiban yang semestinya. Maka dialah orang yang celaka. Wal'iyadu billah. Maka dengan itu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam sepanjang umur kehidupan kita sampai ajal kita menjemput, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah. Allah yang memerintahkannya dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbak, beribadahlah kalian kepada Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan kepada kalian. Yang ditafsirkan makna keyakinan pada ayat itu yakni al-maut, yakni kematian. Hatta ya'tiyakal yaqin, yakni hatta ya'tiyakal al-maut. Maka dari ibadah ada yang sifatnya wajib, ada pula yang sifatnya sunnah. Nah, di antara sifat yang sunnah atau ibadah yang mustahabbah adalah di antaranya salat-salat nafilah, sedekah-sedekah yang sunnah, termasuk juga puasa yang disunnahkan. Puasa yang disunnahkan setelah Ramadan yang berdampingan dengan bulan setelah Ramadan adalah puasa di bulan Syawal, yang padanya keutamaan sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr. Coba diikuti bersama, an Abi Ayyub Al-Ansari radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr. Maknanya, barang siapa yang telah puasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia puasa selama ad-dahar. Ad-dahar maknanya 1 tahun. dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah wa jazahullah, yakni karena satu kebaikan nilainya 10, yang apabila seseorang lakukan puasa sehari di bulan Ramadan maka nilainya 10 hari, sehingga ketika sebulan teranggap 30 hari, maka 300 hari dia cukup lakukan satu bulan, nilainya 300 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang senilai adalah 10 bulan. Sementara setahun adalah 12 bulan. Maka yang 2 bulan tadi dilengkapilah dengan 26 hari di bulan Syawal. Yang mana nilai 1 hari sekali lagi adalah 10. 10 kalau 6 hari maka 60. 60 berarti adalah 2 bulan. Maka shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang puasa Ramadan kemudian dia tambahkan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia puasa 1 tahun. Disebutkan lebih lanjut oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, manfaat dari puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang pertama, kata beliau, siapa yang puasa 6 hari tadi, kedudukannya seperti salatun nafilah ba'dal faridah. Kedudukannya adalah seperti salat sunnah setelah yang wajib. Kenapa demikian? Karena fungsi salat sunnah rawatib qobliyah ataupun ba'diyah adalah untuk menambal kekurangan, ketidaksempurnaan dari salat yang wajib. Sehingga 6 hari di bulan Syawal adalah untuk menutup, menambal kekurangan-kekurangan kita selama puasa Ramadan. 6. Yang kedua, kata beliau, dengan seseorang melakukan puasa itu, maka sebagai alamah ala qabuli saumi Ramadan, sebagai pertanda atas diterimanya puasa Ramadan. Kok bisa seperti itu? Maka disebutkan alasannya oleh Syekh Shalal Fauzan, fa inna Allah idza taqabbala amal 'abdin waffaqahu li 'amalin salih ba'dahu. Karena apabila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah gerakkan, Allah berikan taufik kepada hamba tadi untuk beramal saleh sesudahnya. Naam. Ini sebagai pertanda amalan Ramadannya diterima. Yang ketiga adalah sebagai bentuk syukur terhadap nikmat Allah. Bagaimana maksudnya? Ketahuilah bahwa dengan Ramadan sebagai bentuk upaya untuk diampunkannya dosa hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang tahu diri hendaklah bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas pemberian ampunan Allah kepada dirinya. Bagaimana cara bentuk syukurnya? Adalah dia puasa sunnah setelah Ramadan, 6 hari saja di bulan Syawal. 6. Yang caranya bisa berlanjut satu hari besok puasa, kedua, hari kedua, ketiga sampai ke 6. Atau dia bisa pisah-pisahkan. Hari ini puasa, besok istirahat dulu, atau berapa hari lagi puasa lagi, hari kedua sekaligus hari ketiga, terus libur lagi, kemudian hari keempat. Yang jelas jumlahnya 6 selama bulan Syawal. Yang keempat, apabila seseorang melakukan puasa 6 hari Syawal adalah sebagai bentuk kecintaan terhadap amalan as-siyam, yang artinya menunjukkan dia tidak jemu dan tidak bosan dengan perintah Allah puasa Ramadan. Karena ada mungkin sebagian yang merasa kapok, sudah bahkan bersyukur, alhamdulillah Ramadan sudah selesai, capek saya puasa sebulan penuh. Sehingga mau disuruh puasa 6 bulan berat mungkin. Ya. karena jangankan 6 hari, yang sebulan saja sudah dia betah-betahkan kalau bisa kapan cepat selesainya. Tapi dengan dia puasa 6 hari tadi sebagai pertanda ketidakbosanannya dan tidak jemu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini sifatnya adalah sunnah mustahabbah, tapi dia jalani. Yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan baginya untuk istiqamah menjalani setiap perintah-perintahnya. Hadirin ikhwan fillah azani wa azani Allahu ayyakum. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, mengingatkan bersama. Walaupun insya Allah sebagian besar antum sudah banyak tahu apa yang disampaikan, atau juga sudah melaksanakan pula puasa 6 Syawalnya. Ya, ada yang sudah selesai lengkap 6 hari, ada yang masih kurang 2, ada yang masih kurang 1, ada yang belum sama sekali 6. Yang mudah-mudahan tentunya dengan ini semua menggerakkan dan mengingatkan kita kembali. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.